Cinta cintaimu dengan seluruh hatiku, mengharapkanmu di kala jiwaku sepi. Bila larut malam, mata tak berpejam, aku hampa tanpa cahayamu di sini. Air mataku hanya untuk sang kekasih. Ulir pelukku bagai tanda sungguhku. Tiada tergantikan di semesta ini cintaku pada Allah dan pada Rasul. Sujud keningku aku hanya untuk sang kekasih. Ulir pelukku sebagai tanda sungguhku. Tiada tergantikan di semesta you.